بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan الغافلات عن الفواحش وما رمين به أي البريئات الغافلات dari perbuatan-perbuatan keji dan perkara-perkara yang dituduhkan padanya, yaitu suci darinya, al-ghafilat, al-bari'at, yang suci dari perkara-perkara yang keji. Al-mu'minati billahi, yang beriman kepada Allah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, ma'na secara global hadith ini, ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil-ibtida'i an sab'i jara'ima muhlikatin. Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan umat beliau untuk menjauhi 7 dosa yang membinasakan. وَلَمَّا سُئِلَ عَنْهَا مَا هِيَ بَيَّنَهَا بِأَنَّهَا شِرْكُ بِاللَّهِ. Dan tatkala beliau alaihi salatu wassalam ditanya tentang 7 perkara yang membinasakan tersebut, apa saja? بَيَّنَهَا بِأَنَّهَا شِرْكُ بِاللَّهِ بِاتِّخَاذِ الْأَنْدَادِ لَهُ مِنْ أَيِّ شَكْلٍ كَانَتْ. Beliau pun menjelaskannya dengan bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah syirik kepada Allah. Dengan mengambil sekutu-sekutu bagi Allah dari bentuk apapun. وَبَدَأَ بِالشِّرْكِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ. Dan beliau alaihi salatu wassalam memulai dengan kesyirikan karena sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Wa qatlun nafsi allati mana'a Allah min qatliha illa bi musawwighin syar'iyyin. Dan membunuh jiwa yang Allah azza wa jalla larang untuk dibunuh kecuali dengan faktor pemboleh yang syar'i. Faktor pemboleh yang syar'i misalnya hukum qisas bagi seseorang yang membunuh seorang yang beriman. Wa tanawulur riba biaklin aw bighairihi min wujuhil intifa'i. Dan mengambil riba, baik dengan memakannya atau yang lainnya dari berbagai bentuk pengambilan manfaat. وَالتَّعَدِّي عَلَى مَالِ الْتِفْلِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ. Dan berbuat zalim, bertindak sewenang-wenang terhadap harta seorang anak yang ayahnya meninggal dunia. Wal firaru minal ma'rakati ma'al kuffari. Lari dari peperangan dengan orang-orang kafir. Wa ramyul harairil afifati bizzina. Dan menuduh wanita yang merdeka yang menjaga diri mereka dengan tuduhan zina. Wajhu siyaqil hadithi fi babi sihri, bentuk atau sisi alasan penyebutan hadith ini di dalam bab sihir. anna fihi dalilan ala tahrimis sihri wa'tibarihi minal kabairil muhlikati. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya sihir dan dianggapnya sihir termasuk di antara dosa-dosa besar yang membinasakan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-ula, yang pertama, tahrimu syirki, diharamkannya syirik. Wa annahu huwa akbarul kabairi wa a'zamu dhunubi. Dan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Akbarul kabair, a'zamu dhunub, semakna dosa yang paling besar. Athaniyatu, yang kedua, tahrimu sihri, diharamkannya sihir. Wa annahu minal kabairil muhlikati wa min nawaqidil islami. Dan bahwasanya sihir termasuk di antara dosa-dosa besar yang membinasakan dan termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman. Atsalitsatu, yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin. Diharamkannya membunuh jiwa tanpa hak. Rabi'atu, yang keempat, jawazu qatlin nafsi. Bolehnya membunuh jiwa idza kana bihaqqin, apabila dengan hak. Kal qisasi war-riddati waz-zina ba'da ihsanin. Seperti qisas dan kemurtadan serta zina setelah menikah. Seseorang yang murtad, seseorang yang berzina setelah ia menikah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan yang menegakkannya adalah pemerintah. Al-khamisatu, yang kelima, tahrimur riba wa'azimi khatarihi. Diharamkannya riba dan besarnya bahaya riba. As-sadisatu, yang keenam, tahrimul i'tida'i ala malil aitami. Diharamkannya bertindak sewenang-wenang terhadap harta anak yatim. As-sabi'atu, yang ketujuh, tahrimul firari minaz zahfi. Diharamkannya lari dari medan perang. As-saminatu, yang kedelapan, tahrimul qadfi bizzina wal liwati. Diharamkannya menuduh zina dan homoseksual. Liwat. At-tasi'atu, yang ke-9, anna qadfal kafiri laysa minal kabairi. Bahwasanya tuduhan keji, tuduhan zina, liwat terhadap orang kafir bukan termasuk dosa-dosa besar. Yang termasuk dosa besar adalah kalau tuduhan tersebut ditujukan kepada seorang yang beriman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Jundubin marfu'an, dan dari Jundub radhiyallahu anhu secara marfu', haddu sahiri darbuhu bisayfi, hukuman bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala as-sahihu annahu mauqufun. At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan yang benar bahwasanya hadis tersebut mauquf, yaitu merupakan ucapan sahabah. Dan asar ini dihukumi dengan asar yang dhaif, tidak sahih, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilatul ahadithid da'ifah dengan nomor hadith 1446. Maka asal ini tidak sahih, baik marfu'nya maupun mauqufnya. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajala tabni Abadata qala. Tadi dalam sahih al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah beliau mengatakan, kataba Umar bin al-Khattab aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis, bunuhlah setiap penyihir laki-laki maupun perempuan. Qala, maka Bajalah bin Abadah mengatakan, faqatalna thalatha sawahira. Maka kami pun membunuh 3 penyihir. Lafaz ini, lafaz asar ini yang baru saja kita baca diriwayatkan di luar Sahih Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Datang di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, beberapa waktu sebelum wafatnya beliau, uktulu kulla sahirin, bunuhlah setiap penyihir. Dan asar ini dihukumi sebagai asar yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis atau asar 3043. Maka intinya asar ini sahih. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. Dan sahih dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang telah menyihirnya. Faqutilat. Maka budak tersebut pun dibunuh. Wakadzalika sahha an Jundubin. Demikian pula sahih pula dari Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Asar Hafsah radhiyallahu anha ini sahih. Dan peristiwa tersebut terjadi pada zaman kekhalifahan Uthman radhiyallahu anhu. Dan tatkala itu Uthman radhiyallahu anhu mengingkari perbuatan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Uthman radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, budak perempuan tersebut telah mengaku bahwa ia telah menyihir Hafsah radhiyallahu anha. Dan di sini para ulama menjelaskan bahwa sebab pengingkaran Uthman terhadap Hafsah radhiyallahu taala anhuma, bukanlah dihukum bunuhnya penyihir tersebut semata. Akan tetapi yang beliau ingkari adalah bahwa sahabiah yang mulia Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha tidak mengembalikan hukuman tersebut untuk ditegakkan oleh Amirul Mukminin, yang semestinya hukuman seperti hukum bunuh tersebut terhadap penyihir dikembalikan kepada Amirul Mukminin. Adapun asar dari Jundub radhiyallahu anhu, Al-Syekh Yasin Abu Abbas rahimahullahu taala memberikan faedah bahwa asar tersebut yahtamilut tahsin. Ada kemungkinan bisa dihukumi dengan asar yang hasan. Qala Ahmadu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum bunuh terhadap penyihir diriwayatkan dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. 3 sahabat tersebut adalah yang pertama Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua Hafsah radhiyallahu taala anha, yang ketiga Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan حد الساحر أي عقوبته, yaitu hukuman bagi penyihir. ضربه بالسيف أي قتله, ditebas dengan pedang yaitu dibunuh. رويا ضربه بالهاء والتاء, lafaz darbuhu juga diriwayatkan dengan al-ha dan ta. Diriwayatkan dengan al-ha yaitu darbuhu, diriwayatkan dengan ta yaitu ta marbutah, darbatun. Darbuhu dan darbatun. Mauqufun ay min kalami sahabiyyi la min kalami nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf, yaitu ucapan tersebut berasal dari ucapan sahabi, bukan berasal dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. An thalathatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari 3 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka adalah Umar wa Hafsah wa Jundubun. Umar, Hafsah dan Jundub radhiyallahu taala anhum. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fiha bayana haddis sahiri, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan hukum bagi tukang sihir. Bi annahul qatlu, yaitu bahwasanya hukumnya adalah dibunuh. Mimma yadullu ala idhami jarimatis sihri, ini di antara yang menunjukkan besarnya dosa sihir. Wa annahu minal kaba'ir, dan bahwasanya sihir termasuk dosa besar. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari asal-asal tersebut. Al-ula, yang pertama, bayanu haddis sahiri. Wa annahu yuqtalu wa la yustatabu, penjelasan hukum bagi penyihir, bahwasanya penyihir dihukum bunuh dan tidak diminta taubatnya. Dan yang menegakkan hukum ini adalah pemerintah, waliyul amri. Tsaniyatu, yang kedua, wujudu ta'atis sihri fil muslimina ala ahdi Umar, fa kaifa biman ba'dahu. Keberadaan perbuatan sihir di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Umar radhiyallahu anhu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang datang setelahnya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.